Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika itu umur beliau lebih kurang di bawah 15 tahun, masih anak-anak. Apa kata Nabi? Ya ulam, wahai anak kecil, sambillah sebutlah nama Allah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Kul mimma yalik, makan apa yang ada di dekat. Begitulah di antara adab yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mengikut dalam segala aspek kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.